kaifa syaa. Bahwa Allah Jalla wa'ala berfirman, berbicara dengan pembicaraan yang sesuai dengan kehendaknya, dengan bahasa apa yang ia kehendaki, sesuai dengan waktu yang dia kehendaki, dan bagaimananya sesuai dengan kehendaknya. Dan bahwa kalamnya Allah adalah sifat Allah Jalla wa'ala yang hakiki. Wa anna kalamuhu bi harfin wa sautin. Karena dan bahwa firman Allah Jalla wa'ala itu dengan huruf dan suara. Nah, dan terkadang firman Allah Jalla wa'ala itu bersifat nida dengan suara yang keras, dan terkadang munajah. Wa najainahu min janibit tur. Munajah adalah kalam al-khafif, pembicaraan yang tidak keras suaranya. Nah, ini semuanya wajib kita imani. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala yang menyampaikannya. Karena Allah lah yang telah menyampaikannya. Sebagaimana kita mengimani bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki sifat mendengar dan melihat sebagai sifat yang hakiki sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio manusia, yang tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, yang tidak boleh ditolak atau ditakwil. Naam, walaupun sifat mendengar dan melihat itu juga ada pada makhluk, tetapi hal itu tidak membuat kita mentakwil sifat mendengar dan melihatnya Allah Jalla wa'ala yang Allah beritakan dalam Al-Quranul Karim, karena keyakinan kita bahwa sifat mendengarnya Allah itu berbeda dengan sifat mendengarnya makhluk. Maka demikian pula sifat kalam ya Allah itu berbeda dengan sifat kalam ya makhluk. Kalam ya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh kita perbagaimanakan dengan rasio kita, dengan akal kita, tidak boleh kita serupakan dengan kalam makhluk, tidak boleh kita tolak dan tidak boleh kita takwil. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita bahas penyimpangan kelompok yang meniadakan atau mentakwil sifat kalam yang Allah Jalla wa'ala dari Asy'ariyah dan Al-Mu'tazilah. Dan telah kita jelaskan pula sisi penyimpangan kedua kelompok ini, dua kelompok ini. Baik, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan yang lalu telah saya bacakan penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sisi kebatilan akidah Al-Asy'ariyah dan Al-Mu'tazilah terkait sifat kalam ya Allah Jalla wa Ala. Telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang kesimpulannya, kedua akidah kelompok ini, akidah kedua kelompok ini melazimkan bahwa kalam ya Allah adalah makhluk, dan itu sudah cukup sebagai kebatilan. Karena Allah Jalla wa Ala Al-Khaliq, maka sifat-sifatnya bukanlah makhluk, karena Allah Jalla wa Ala Al-Khaliq. Naam, sebagaimana Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama karena mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Naam. Baik, berikutnya kata penulis rahimahullahu ta'ala, ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعادلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. Dan saya ingatkan kembali bahwa firman Allah Jalla wa Ala itu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam dua ayat di atas tadi tidak terbatas. Ya. Maka Al-Qur'anul Karim adalah sebagian dari firman Allah, bukan keseluruhan firman Allah Jalla wa'ala. Taurat yang Allah turunkan kepada Musa sebelum diubah-ubah oleh Yahud, Al-Injil yang telah Allah turunkan kepada Ismail, kepada Isa alaihi salam sebelum diubah-ubah oleh kaum Nasara, As-Suhuf, Zabur, Al-Quranul Karim, firman Allah kepada Musa alaihi salam, itu adalah firman Allah Jalla wa'ala yang Allah Jalla wa'ala sampaikan sesuai dengan kehendaknya di waktu yang ia kehendaki, dengan bahasa yang dia kehendaki. Dan apa yang Allah firmankan kepada Musa itu ya berbeda dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim. Nah, karena Allah berbicara dengan bahasa yang dia kehendaki, di waktu yang ia kehendaki, dan dengan cara yang dia kehendaki. Maka Al-Quranul Karim, Taurat, Injil, Suhuf, Zabur, itu semuanya sebagian dari firman Allah Jalla wa'ala, bukan keseluruhan firmannya Allah Jalla wa'ala. Karena firman Allah Jalla wa'ala tidak terbatas. Bahkan Allah sebutkan di dalam dua ayat di atas tadi, seandainya 7 kali lipat atau seluruh laut yang ada di dunia ini dengan 7 kali lipatnya dijadikan sebagai tinta untuk menulis firman Allah Jalla wa'ala, kalimat-kalimat Allah, dengan dan pohon-pohon di seluruh pohon yang ada di dunia ini dijadikan sebagai penanya, maka sungguh air laut itu akan kering, tidak cukup dijadikan sebagai tinta untuk menulis firman Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena penciptaan Allah Jalla wa'ala itu tidak pernah henti. Ya. Tidak pernah henti. Ya. Dan Allah jika menciptakan sesuatu, sungguh telah ia inginkan. Dan Allah jika menginginkan sesuatu, hanya mengatakan, kun, fayakun. Innama amruhu idha arada syai'an an yaqula lahu kun, fayakun. Maka firman Allah, ucapannya, tidak pernah putus, tidak pernah habis. Ya. Senantiasa ada sesuai dengan kehendaknya. Nعم. Baik, ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Kemudian beliau mengatakan, dan kita mengimani bahwa kalimat-kalimat ya Allah, firman-firman ya Allah Jalla wa Ala adalah sesempurna-sempurna ucapan. Ya. Sidqan fil akhbar, khabar-khabar yang Allah Jalla wa Ala beritakan adalah sejujur-jujurnya khabar. Hukum yang Allah Jalla wa'ala firmankan adalah seadil-adil hukum. Dan firmannya sebaik-baik ucapan. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 115. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدِقًا وَعَدِلًا. Sungguh telah sempurna firman Rabbmu, baik itu Al-Quran Karim, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, ataukah lainnya yang Allah Jalla wa'ala yang mengetahuinya, itu semuanya sempurna kejujurannya dan keadilannya. Di dalam surat An-Nisa, Allah Jalla wa'ala berfirman di ayat yang ke-87, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Dan adakah yang lebih jujur daripada Allah Jalla wa'ala sabda firmannya, ucapannya? Maka ikhwanil karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Orang yang memahami dan meyakini keyakinan yang seperti ini, maka dia tidak akan lancang dalam mengkritik hukum-hukum Allah Jalla wa'ala yang tertera dalam Al-Quranul Karim. Dia tidak akan lancang dalam meluruskan berita, khabar, dan kisah-kisah yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, karena dia meyakini bahwa firman Allah, apakah itu Al-Quranul Karim ataukah lainnya, adalah ya sesempurna-sempurna ucapan, ya seadil-adil hukum, ya, dan sejujur-jujur berita yang diberitakan. Maka ketika ada perintah dan larangan dari Allah, dia selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, karena ia tahu ya adila, ya wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila. Hukum Allah adalah seadil-adil hukum. Bagaimana tidak? Ia adalah Ar-Rahman, ia adalah Ar-Rahim, ia adalah Al-Hakim, Al-Alim. Dia lebih sayang kepada diri kita daripada diri kita sendiri, terhadap diri kita. Dan ia lebih mengetahui, bahkan ia maha mengetahui, tentang kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita, daripada diri kita sendiri. Nah, oleh karena yang Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila telah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya dalam suatu perkara dia memiliki pilihan yang lain. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Merupakan ciri kaum mukminin yang sejati adalah mereka tatkala disuruh kepada hukum Allah dan Rasulnya, mereka selalu berkata sami'na wa ata'na. Maka bagaimana mungkin ya, seseorang itu dikatakan beriman, mengagungkan Allah Jalla wa'ala, sedangkan ia lancang dalam mengkritik firman-firman Allah, baik dari sisi hukum, kisah, ataukah berita yang diberitakan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sebagian mereka ingin memperlihatkan keadilannya terhadap manusia, ingin memperlihatkan kehikmahan dan kebijaksanaannya terhadap manusia, tetapi dia tidak sadar bahwa ucapan dan sikapnya tersebut dalam berdakwah seakan-akan ingin mengatakan hukum, metode, pendapat dan arahan saya jauh lebih hikmah, jauh lebih adil, dan jauh lebih sempurna daripada arahan Allah, hukum Allah yang tertera dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tentunya ucapan yang seperti ini tidak akan diucapkan oleh seorang yang mengenal Allah. Sikap yang seperti itu tidak akan mungkin muncul dari seseorang yang mengagungkan Allah Jalla wa'ala, yang meyakini bahwa firman Allah Jalla wa'ala adalah yang maha jujur, hukum-hukumnya maha adil, dan berita-beritanya maha benar. Naam. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian beliau mengatakan wa nu'minu bi anna al-Qur'an al-Karim kalamullah takallama bihi haqqan wa alqahu ila Jibril fa nazala bihi Jibril ala qalbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq wa innahu latanzilun min rabbil alamin وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Baik. Dan kita mengimani bahwa Al-Qur'an yang mulia adalah firman Allah Jalla wa Ala yang hak. Allah Jalla wa Ala berfirman dengannya dan Allah Jalla wa Ala sampaikan kepada Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril AS turun membawa firman Allah Jalla wa'ala tersebut kepada hati Nabi SAW. Hal ini Allah firmankan di dalam beberapa ayat dari Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 102. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ. Katakanlah sesungguhnya Ruhul Qudus Jibril AS telah menurunkan Al-Quranul Karim dari Rabbimu. Min dalam bahasa Arab lil ibtidaiyah, yang menunjukkan firman Allah Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Allah Jalla wa Ala. Seandainya berasal dari sebuah pohon atau dari suatu makhluk yang Allah ciptakan kemudian Jibril alaihi salam mengambil darinya, maka Allah akan katakan diturunkan oleh Jibril dari ini, dari itu. Tetapi di sini Allah katakan dari Rabb, min al-itidaiyah, menunjukkan berasal dari Allah Jalla wa'ala bilhaq, dengan kebenaran. Allah tegaskan kembali bilhaq, bukan dengan bilbatil. Benar-benar itu firman Allah dan benar-benar Jibril alaihi salam telah mendengarnya dari Allah Jalla wa'ala, dan benar-benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengambilnya sebagai firman Allah dari Jibril alaihi salam. Tidak ada kemungkinan ini dan kemungkinan itu. Bilhaq, Allah tegaskan kembali. Di akhir ayat An-Nahl ayat 102. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 195, Allah Jalla wa Ala berfirman wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah yang diturunkan dari Rabbul Alamin. Yang diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin. Yang turun membawanya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ala qalbika, kepada hatimu. Litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi pembawa peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Baik, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ayat-ayat di atas disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala untuk menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'anul Karim yang merupakan sebagian dari firman Allah Jalla wa'ala, ia adalah ucapan dan firman Allah yang hakiki, bukan nafsani, ya, bukan nafsani sebagaimana yang dikatakan oleh Asy'ariyah dan telah kita sebutkan sisi penyimpangan ucapan tersebut. Cukuplah dikatakan menyimpang yang mengatakan bahwa Al-Quran atau firman Allah yang lainnya adalah kalam nafsani, tatkala ucapan atau akidah tersebut tidak berdasarkan dalil dari Al-Quranul Karim, tidak pula dari hadis-hadis Nabi SAW, tidak pula dari para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, dan juga dari empat imam madhab. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, dalam bahasa Arab yang namanya kalam adalah kalam, sesuatu yang terdengar dan berhuruf. Seandainya tidak ada suara, tidak terdengar, tidak berhuruf, maka tidak dinamakan ya suara. Oleh karena orang yang bisu tidak dikatakan bersuara. Kenapa? Karena tidak terdengar dan sesuatu darinya dan apa yang keluar dari mulutnya tidak berhuruf. Walillahil matsalul a'la laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yang ketiga, bahwa ucapan atau akidah yang menyatakan Al-Quran atau firman Allah yang lainnya adalah kalam nafsani, adalah firman yang ada dalam jiwanya Allah, tetapi Allah wahyukan, Allah ilhamkan kepada Jibril alaihi salam pemahaman terhadap firman-Nya yang nafsani, kemudian Jibril alaihi salam menyampaikannya kepada Muhammad. Konsekuensi atau kelaziman dari ucapan ini berarti Al-Quran atau firman Allah lainnya yang disampaikan oleh Jibril kepada para nabi dan para rasul adalah makhluk, karena suara dan hurufnya dari Jibril, dan Jibril makhluk, berarti firman Allah makhluk. Kalau demikian, apa bedanya Anda ayuhal asyairah dengan Jahmiyah yang Anda sepakat menyesatkannya? Nah, dan Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama karena mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, cukuplah ya beberapa sisi di atas membuktikan kepada kita sesatnya pemahaman dan akidah yang mengatakan firman Allah adalah kalam nafsani. Di dalam surat At-Taubah, Allah Jalla wa'ala berfirman di ayat yang ke-6, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Dan apabila salah satu dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia sampai ia mendengar firman Allah Jalla wa'ala. Seandainya Al-Quran itu adalah ucapan Jibril, huruf dan suaranya adalah ucapan Jibril, Allah akan katakan sehingga dia mendengarkan ucapan Jibril yang dia ambil dari firman Allah, atau ucapan pohon atau ucapan makhluk yang lainnya. Tidak, rupanya tidak. Allah katakan yasma'a kalam Allah sampai ia mendengar firman Allahu Jalla wa Ala. Dan dimaksud dengan kalam Allah di sini tidak diragukan lagi adalah Al-Quranul Karim. Naam. Maka Al-Quranul Karim Allah namakan sebagai firman Allahu Jalla wa'ala. Seandainya suara dan harf yang kita baca dari Al-Quranul Karim itu bukan firman Allah, maka tidak mungkin Allah katakan hatta yasma'a kalam Allah, sampai ia mendengarkan firman Allahu Jalla wa'ala. Dan kalam nafsani itu tidak disebutkan kalam dalam bahasa Arab. Oleh karena yang orang Arab kalau mengatakan dia berkata di dalam hatinya, mereka tidak mengatakan langsung dia kalam atau dia yatakallam atau huwa takallam, tetapi mereka kaitkan dengan fi anfusihim, seperti firman Allah di dalam ayat yang lain. Allah Jalla wa Ala berfirman wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Dan mereka berkata pada diri-diri mereka. Ini seandainya suatu ucapan itu adalah ucapan yang nafsani yang ada di dalam hati dan tidak terucapkan dengan huruf dan bersuara, maka akan dikatakan yaqulu fi nafsi, dia berfirman di dalam jiwanya. Tetapi Al-Qur'anul Karim Allah tidak mengatakan demikian. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai ia mendengarkan firman Allah Jalla wa Ala. Menunjukkan yang dibaca daripada Al-Qur'anul Karim dengan huruf dan suara tersebut itu adalah firman Allah Jalla wa'ala yang Allah tun firmankan kepada Jibril alaihi salam, kemudian Jibril alaihi salam menyampaikannya kepada Nabi SAW. Adapun suara kita ketika membaca, suara kita qari, ya, itu adalah makhluk. Tidak diragukan karena kita makhluk. Tetapi yang kita bacakan daripada Al-Quranul Kirim, dia adalah firman Allah Jalla wa'ala, sautan wa harfan, yang telah didengar oleh Jibril alaihissalam langsung dari Allah Jalla wa'ala. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nah, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-kirimat, rahmani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Para ulama menegaskan bahwa barang siapa yang menyatakan Al-Quranul Karim adalah makhluk, maka dia kafir. Sebagaimana ini pengkafiran para ulama terhadap sekte Jahmiyah yang secara terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, kenapa? Karena dengan itu mereka telah mendustakan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua, karena dengan itu mereka telah menyatakan Allah makhluk, maka dengan itu mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau firman Allah Jalla wa'ala adalah makhluk, berarti Allah Jalla wa'ala adalah makhluk. Ya. Karena kalau Allah Jalla wa'ala khaliq, maka firmannya bukanlah sebagai makhluk, adalah sifatnya. Nah, para ulama sepakat dari masa salaf sampai hari ini. Bahkan Al-Asy'ariyah pun mengkafirkan Jahmiyah yang menyatakan Al-Quranul Karim makhluk secara terang-terangan. Tapi tanpa disadari ataukah tidak, ucapan atau akidah Asy'ariyah itu sendiri berkelaziman. Kita tidak menyatakan Asy'ariyah mengatakan Al-Quran makhluk. Lah. Tetapi ucapan dan akidah Asy'ariyah tentang Al-Quranul Karim atau firman Allah adalah kalam nafsani itu berkelaziman. Ya, ujung-ujungnya memberikan makna Al-Quran adalah makhluk. Karena seandainya itu adalah suara dan hurufnya itu bukan dari Allah, berarti dari Jibril AS atau dari selain Jibril. Yang makhluk. Suara makhluk adalah makhluk. Kalau demikian, apa bedanya dengan Jahmiyah yang menyatakan Al-Quran makhluk? Baik, kesimpulannya jamaah dimuliakan Allah, bahwa kaum merupakan akidah kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah yang benar tentang firman Allah Jalla wa'ala, dan di antaranya Al-Quranul Karim, bahwa firman Allah Al-Quranul Karim adalah kalamullah ghairu makhluk sautan wa harfan, adalah firman Allah Jalla wa'ala, bukan makhluk, yang telah didengar langsung oleh Jibril alaihissalam dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian Jibril alaihissalam menyampaikannya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita bahas pada pertemuan sore hari ini. Sebelum kita tutup, kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Barakallahu fikum. Naam. Pertanyaan yang pertama masuk dari pemirsa dari Bogor ya, dari Pak Jal di Bogor. Tolong tanyakan kepada Ustaz sebentar perihal hukum hibah harta kepada anak. Salah satu keluarga saya punya anak perempuan semuanya. Hartanya dihibah untuk anaknya. Terima kasih. Baik. Para ulama menyebutkan hukum hibah, hukum asalnya boleh-boleh saja. Selama tujuannya baik, bukan tujuan yang buruk. Apa tujuan yang buruk? Di antaranya untuk mengharamkan ahli waris yang lainnya dari hartanya. Ini tidak boleh. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama tentang hibah. Apakah jumlahnya harus sama nominalitasnya, ataukah nominalitasnya seperti dalam pembagian warisan, di mana anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih ada tiga pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan di hibah juga mengikuti nominalitas yang Allah tentukan dalam warisan, di mana anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Dan pembagian Allah Jalla wa'ala sebaik-baik pembagian dan seadil-adil pemberian. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hibah itu harus adil semuanya. Mereka berdalil dengan keumuman ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk bersikap adil di antara anak-anak kita. Nah, pendapat yang ketiga menyatakan bahwa hibah itu mengikuti maslahat dan mafsadah anak-anak. Ya, karena ada sebagian anak harus diberikan lebih banyak daripada yang lainnya, atau sebaliknya. Sebagai contoh yang dicontohkan oleh sebagian ulama bahwa dari sekian anak ada salah satu di antara mereka yang belum mendapatkan pemberian yang seperti lainnya sebelumnya, sedangkan dia yang paling saleh, dia yang paling merawat ibunya, bahkan ya karena dia fokus merawat ibu atau ayahnya sampai-sampai dia tidak sempat mengambil pendidikan yang tinggi, tidak sempat membuka usaha, sedangkan saudara-saudara lainnya telah mendapatkan pendidikan yang tinggi, ya, mendapatkan telah memiliki usaha ini dan itu dengan modal dari orang tua mereka. Maka di sini sungguh tidak adil jika pemberiannya diratakan semuanya dan dia mendapatkan sama dengan apa yang didapatkan oleh saudara-saudara yang mereka telah mendapatkan pemberian yang cukup banyak sebelumnya untuk pendidikan dan modal usaha mereka. Dan dia jauh lebih dekat dengan Allah daripada mereka. Maka ya sebagian masyayikh, ya ulama, ya menguatkan pendapat yang ketiga ini. Akan tetapi jika dikhawatirkan terjadi perselisihan dan pertikaian serta kedengkian di antara mereka, maka mengikuti pendapat jumhur para ulama, yaitu dibagikan sama rata dengan nominalitas yang sama, maka ini lebih baik jika menutup, jika ya jika dikhawatirkan kalau ya, tidak ya, akan menimbulkan kedengkian dan permusuhan di antara mereka. Akan tetapi jika para anak mereka saling memaklumi antara satu sama yang lainnya, mereka tidak saling dengki dan mereka bisa dipahamkan bahwa salah satu dari saudara mereka mestinya mendapatkan lebih banyak dari mereka karena selama ini beliau belum diberikan apa-apa, sedangkan dia tidak punya penghasilan seperti yang lainnya, dia tidak punya gaji seperti yang lainnya, ya dia belum punya usaha seperti saudara-saudara yang lainnya, dan dia yang paling saleh, yang paling dekat dengan Allah, dan yang paling merawat orang tuanya, bisa dipahamkan kepada mereka, ya, agar saudara mereka ini mendapatkan lebih banyak dari mereka, dan mereka pun mengikhlaskannya, maka lebih baik yang demikian diberikan lebih banyak daripada yang lainnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab wal ilmu indallah. Ada pertanyaan dari akhuna Safwan Hidayat. Ustaz, bagaimana dulu para sahabat membedakan antara hadis qudsi dan firman? Bukankah keduanya sama-sama disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masyaallah, ya, pertanyaan cukup bagus, ya. Dibahas oleh para ulama dalam usulul fiqh dan juga dalam mustalah hadis, ya, bahwa firman Allah jalla wa ala yang merupakan ayat Al-Qur'anul Karim itu adalah firman yang Allah firmankan kepada Jibril alaihissalam, didengar langsung oleh Jibril alaihissalam, didengar langsung oleh Jibril alaihissalam, kemudian Jibril alaihissalam mentalkinkannya per ayat kepada Nabi SAW. Jibril yang turun menyampaikannya, sedangkan hadis qudsi bukan Jibril alaihissalam yang menyampaikannya langsung, nah, tapi adalah firman Allah yang langsung kepada Nabi SAW. Sebagian ulama ada yang merinci dan menegaskan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya, ya, maka suara dan huruf, ya, ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita dapatkan hadis qudsi terkadang dari satu riwayat ke riwayat yang lainnya terjadi perubahan kata, ya, walaupun maknanya masih sama, berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, cara kedua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara Al-Qur'anul Karim dengan hadis-hadis qudsi, di mana Al-Qur'anul Karim dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Nah, dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, sedangkan hadis-hadis qudsi tidak. Nah, yang berikutnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan mentadarus Al-Qur'anul Karim. Ya, sedangkan hadis-hadis qudsi tidak ditadaruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dengan cara lain yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa dahulu mereka mempelajari Al-Qur'anul Karim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat demi 10 ayat. Sampai mereka memahami tafsirnya, cara mengamalkannya, baru berpindah kepada ayat yang lainnya. Sedangkan untuk hadis qudsi tidak demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa la'ilmu indallah.